hati dua kalimat suci ini. Janganlah sampai goyah selama hidup sampai mati. Pintunya syurga, la ilaha illallah. Kunci pembukanya, Muhammadur Rasulullah. Letupkan dalam hati dua kalimat suci ini. Janganlah sampai selain Allah, taatilah perintahnya, jauhilah larangannya. Setelah menyatakan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, ikutilah sunah-sunah. Amalkanlah ajarannya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itulah pintunya syurga, itulah kunci pembukanya. Selain Allah, taatilah perintahnya, jauhilah larangannya. Setelah menyatakan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan